إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca Kitabul Ain. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada nasihat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin terkhusus kepada para penuntut ilmu, yakni ketika datang sebuah peristiwa, datang sebuah permasalahan, hendaknya dia menjadi orang yang berhati-hati, tidak terburu-buru untuk menetapkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Hendaklah dia tasabbut, berusaha untuk memahami terlebih dahulu permasalahan, mendasari apa yang hendak dia putuskan dengan ilmu yang telah dia ketahui, baru dia berbicara. Yang demikian itu agar dia tidak termasuk dari golongan orang yang berkata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Karena kata beliau, seorang itu, seorang mufti, itu adalah perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tugasnya adalah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, annal qudata thalasah, bahwasanya para hakim, para qadi, orang-orang yang memutuskan sebuah permasalahan itu terbagi menjadi tiga golongan. Qadin wahidun fil jannah wa huwa man 'alimal haqq fa hakama bihi. Seorang qadi, seorang hakim, pemutus sebuah permasalahan yang mendapatkan bagian di surga adalah orang yang memahami kebenaran, kemudian dia menetapkan hukum dengan kebenaran itu. Ini adalah bagian dari hadis yang disebutkan dalam berbagai lafaz, namun maknanya kurang lebih sama. Di antara yang telah kita sebutkan adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Al-qudatu thalasah. Para hakim itu ada tiga golongan. Qadiyani finnar wa qadi fil jannah. Dua orang hakim, qadi, tempatnya di dalam neraka, dan satu orang qadi tempatnya di dalam al-jannah. Qadi qada bil huda fa huwa fi qadi qada bil hawa fa huwa finnar. Seorang hakim yang menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsunya, dia mengerti tentang hukum, dia mengerti tentang ilmu, dia mengerti tentang permasalahan yang telah sampai kepadanya, namun dia tetapkan keputusannya berdasarkan hawa nafsunya, apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka tempatnya di dalam neraka. Wa qadi qada bighairi ilmin fa huwa finnar. Yang kedua adalah seorang qadi hakim yang menetapkan hukum tanpa ilmu, maka tempatnya juga di neraka. Wa qadi qada bil haqq fa huwa fil jannah. Dan seorang qadi yang menetapkan dengan kebenaran, maka tempatnya di dalam surga. Maka dari hadis yang telah kita sebutkan, kita memahami tentang rincian atau persyaratan yang disebutkan dalam hadis, idza hakamal hakim fastahada fa asaba falahu ajran wa idza istahada fa aqta falahu ajrun. Jika seorang hakim menetapkan sebuah hukum kemudian dia ijtihad, benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia keliru dalam ijtihadnya, maka dia hanya mendapatkan satu pahala. Maka hadis ini dipersyaratkan padanya adalah seorang hakim yang telah memiliki bekal yang cukup, dasar-dasar hukum, ilmu yang cukup untuk berijtihad. Kata Abu Hashim Ar-Rumani ketika mengomentari hadis yang telah kita sebutkan tentang tiga golongan hakim, lakulna innal qadi istahada fahuwa fil jannah. Kalau seandainya bukan karena hadis yang telah disebutkan, niscaya kita akan mengatakan seorang qadi ketika dia ijtihad itu semuanya tempatnya di dalam al-jannah. Namun hadis tersebut memberikan rincian, siapa yang berhak mendapatkan al-jannah, siapa yang tempatnya di dalam neraka. Waliyadu billah. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kadzalika aidan minal muhim. Demikian pula termasuk perkara yang penting, idza nazalat fika nazilatun, apabila engkau dapati sebuah peristiwa, anta syudda qalbuka ila Allah wa taftakira ilaihi ayyafhamaka wa yu'allimaka, maka hendaklah qalbumu semakin dekat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau merasa butuh agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepadamu, wa yu'allimaka, demikian pula mengajarkan ilmu kepadamu, la siyama fil umuri idzamil kabirah, terlebih dalam permasalahan-permasalahan yang besar, allati tahfa ala katsirin minan nas, yang tersamarkan pada kebanyakan manusia. Wa qad dzakara li ba'du masyayikhina annahu yanbaghi liman su'ila an mas'alatin ay yuksira minal istighfar. Dan sungguh telah menyebutkan kepadaku sebagian dari guru-guru kami bahwasanya sepantasnya bagi seseorang yang ditanya tentang sebuah permasalahan, hendaklah dia memperbanyak istighfar. Mustambitan min qoulihi ta'ala, yang itu diambil istimbat hukum dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu alkitab yang berisi kebenaran agar engkau menetapkan hukum di antara manusia dengan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadamu, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang bersikap khianat. Wastaghfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha rahmah. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat sebelumnya dengan wastaghfirillah. Oleh karena itu sebagian guru-guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hal ini. Jika seseorang itu ditanya tentang sebuah permasalahan, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Demikian pula dalam ayat yang telah kita sebutkan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq litahkuma bainan nas bima araka Allah, ini juga berkaitan tentang masalah seseorang memberikan atau menetapkan hukum hendaknya berdasarkan ilmu sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Syiddi rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tafsir makna firman Allah Subhanahu wa taala bima arakallah ay la bihawaka, yakni bukan berdasarkan hawa nafsumu, bal bima allamakallah wa alhamaka, bahkan dengan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu berupa ilmu, demikian pula Allah ilhamkan kepadamu. Faqalih ta'ala, yang itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul alaihi salatu wasalam berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidaklah apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan atau disampaikan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Kata beliau, wa fi hadza dalilun ala ismatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang telah kita sebutkan terdapat dalil tentang terjaganya Nabi alaihi salatu wasalam. Fima yuballighuhu 'anillahi min jami'il ahkam wa ghairihi. Dalam masalah-masalah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hukum-hukum dan yang selainnya. Wa annahu yustaratu fil hakim al-ilmu wal-adlu. Dan bahwasanya dipersyaratkan bagi seorang hakim, seorang yang memutuskan sebuah permasalahan, dia harus memiliki ilmu, keadilan. Liqaulihi ta'ala, disebabkan karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bima arakallah, yaitu hendaklah engkau putuskan masalah tersebut ya, dengan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadamu. Walam yakul bima ra'aita, dan tidak disebutkan dalam ayat itu hendaklah kau menetapkan hukum dengan apa yang telah menjadi pendapatmu ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, menjelaskan tentang ya, apa yang dianjurkan oleh guru-guru beliau ketika datang pertanyaan kepada mereka, hendaklah memperbanyak istighfar. Ya. Kata beliau, li'annal ikthar minal istighfar yujibu zawala athari dhunub allati hiya sababun fi nisyanil ilmi wal jahli. Karena memperbanyak istighfar itu ya, akan menyebabkan hilangnya bekas-bekas dari dosa yang itu merupakan sebab dari dilupakannya ilmu ya, sebab-sebab kejahilan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bima nadhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima an mawadhi'ih wa nasu hadza mimma dzukiru bihi. Maka dengan sebab amalan mereka, orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahud, yang membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami laknat mereka, kami jadikan kalbu-kalbu mereka menjadi kalbu yang keras. Mereka merubah-rubah kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, merubahnya dari tempatnya, dari makna yang sesungguhnya. Wanasu hadzam mimma dzukiru bihi, dan mereka pun melupakan bagian yang itu telah diingatkan kepada mereka dengannya. Wala tazalu tatali ala khainatin minhum illa qalila minhum. Maka senantiasa mereka berusaha untuk memiliki sikap khianat, yakni berusaha untuk mencari-cari cara untuk melakukan perbuatan khianat, kecuali sekelompok kecil dari golongan mereka. Ya. Maka dalam ayat yang telah kita sebutkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa hal yang ditimbulkan dari perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan. Dari amalan mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang disebutkan dalam ayat, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati-hati mereka menjadi hati-hati yang keras. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ya. Ay ghalidah la tujdi fi ma fi la tujdi fi hal mawa'id. Ya. Yakni hatinya menjadi hati yang keras, tidak memberikan pengaruh kepada mereka nasihat yang telah sampai kepadanya. Ya. Tidaklah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka memberikan manfaat, peringatan. Demikian pula ketika mereka ditargib dengan sesuatu yang seharusnya menjadikan hati mereka lembut, maka itu pun tidak memberikan pengaruh. Demikian pula ketika disampaikan takhwif, ya, diberikan ancaman dengan rasa takut, ya, maka itu pun tidak memberikan pengaruh. Maka ini merupakan salah satu hukuman yang sangat berat apabila ditimpakan kepada seorang hamba. Yakni kalbunya adalah kalbu dengan sifat ini, yang tidak memberikan faedah kepadanya, petunjuk kebaikan, ya, kecuali akan menambahkan kepadanya kejelekan. Ya. Yang ketiga, di antara hukuman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa mereka, ya, adalah mereka menjadi orang-orang yang merubah kalamullah dari tempatnya, dari makna yang sesungguhnya. Ya. Kemudian yang keempat, mereka melupakan sesuatu dari hal-hal yang telah mereka, yang dahulu mereka telah diingatkan dengannya. Ya. Mereka telah diingatkan dengan At-Taurah, demikian pula hal-hal yang lainnya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Maka dengan sebab dosa yang mereka kerjakan, mereka pun melupakannya. Ya. Maka kata Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Syaikh rahimahullah, wa hadza syamilun li nisyani ilmihi. Maka ini, ya, mencakup, ya, dilupakannya ilmu yang telah mereka ketahui. Wa annahum nasuhu wa dha'a anhum wa lam yujad katsirun mimma ansahum wa lam yujad katsirun mimma angsahumullah iyyahu, ya, uqubatan minhu lahum. Dan bahwasanya mereka melupakan hal-hal yang telah dahulu mereka diajarkan kepadanya, ya, yakni mereka telah melupakan ilmu yang telah diajarkan kepada mereka, mereka menelantarkannya, dan tidaklah didapatkan kembali, ya, mayoritas apa yang telah mereka lupakan, ya, itu merupakan sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, adalah lupa terhadap amalan tentang ilmu yang telah mereka ketahui, ya, disebabkan karena mereka meninggalkannya, sehingga mereka tidak diberikan taufik untuk bisa mengerjakan kembali apa yang dahulu mereka diperintah dengannya, ya. Demikian pula hukuman yang kelima yang disebutkan adalah sikap khianat yang terus menerus, ya, yang disebutkan dalam firman Allah, la tazalu tattali'u ala khainatin minhum. Ya. Bersikap khianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hamba-hambanya yang mukmin, dan termasuk di antara sifat khianat mereka yang paling besar adalah menyembunyikan sebagian apa-apa yang dahulu mereka dinasihati dengannya, ya, berupa kebenaran, ya. Demikian pula termasuk sikap khianat mereka terus menerusnya mereka di atas kekufurannya. Maka, ya, perkara-perkara ini, hukuman-hukuman ini, ya, akan didapatkan bagi setiap orang yang bersikap atau bersifat atau memiliki sifat dengan sifat-sifat mereka. Maka setiap orang yang tidak mengerjakan segala hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dari perkara-perkara yang diwajibkan, maka mereka memiliki bagian dari al-laknat, ya, hati yang keras, diuji dengan sikap berusaha untuk merubah-rubah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak diberikan taufik kepada kebenaran, melupakan ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Demikian pula dia akan memiliki sikap khianat. Nas'allah wal afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Maka lihat ya, ketika seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa, di antara balasannya adalah melupakan ilmu yang diajarkan kepadanya. Oleh karena itu dianjurkan ketika seseorang agar dia mendapatkan taufik kepada kebenaran adalah banyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakara Syafi'i annahu qala, dan telah waqad dzakara Syafi'i, bahwasanya Al-Imam Syafi'i menyebutkan, bahwasanya beliau menceritakan, sakautu ila waqi su'akhifdi, aku mengeluhkan kepada Al-Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, fa arsadani ila tarkil ma'asi, maka beliau pun membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yu'tahu asi, dan beliau pun mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya, wa nurullah la yu'tahu asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Fala jaruma khina idzin ayyakuna al-istighfar sababan li fadhillah 'alal mar'i, maka bukan perkara yang mustahil pada saat itu ketika seorang itu memperbanyak istighfar, itu menjadi sebab dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu atas seseorang. Wa as'alullah at-taufiq was-sadat wa ayutsabbitana bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq, demikian pula sikap lurus, dan hendaklah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan kita dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia, demikian pula akhirah, dan kita memohon pula kepada Allah untuk tidak menyimpangkan kalbu kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Wa ayyahabalana minhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan kita memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita rahmatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi. Walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhiran, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai nasihat beliau tentang masalah perselisihan di antara para ulama. Kita masuk kepada risalah yang ketiga. Hasu talabatil ilmi alal ittihad bi jama'ati tahfidzil Qur'anil Karim. Dorongan untuk para penuntut ilmu agar ikut serta dalam kelompok tahfidzil Qur'anil Karim. Beliau membuka risalahnya dengan khutbatul haja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Naam, inna khairal hadis kitabullah ta'ala, benar sesungguhnya sebaik-baik ucapan pembicaraan adalah kitabullah ta'ala. Li'annahu kalamullah azza wa jal tanzilu rabbil alamin, karena itu merupakan firman Allah azza wa jalla yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yakni Jibril, yang turun dibawa oleh ruh al-amin, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada qalbu nabi alaihi salatu wasallam. liyakuna minal mungdirin bilisanin arabiyyin mubin, agar Nabi alaihi salatu wasalam termasuk orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Wa qad ja'atin nususul kitab wa sunnah fi fadli tilawatil Qur'an wal amali bihi. Dan telah datang nas-nas dari kitabullah dan sunnah tentang keutamaan membaca Al-Quran, demikian pula beramal dengannya. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah kemudian dia pun menegakkan salat, menginfakkan dari perkara-perkara yang Allah rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan dengannya perdagangan yang tidak akan merugi. Yang demikian itu agar Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan untuk mereka pahalanya, demikian pula akan menambahkan untuk mereka dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun, lagi maha membalas kebaikan hamba-hambanya dengan perkara yang lebih baik. Ya. Lihat dalam ayat yang telah kita sebutkan, di antara amalan-amalan kebaikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah yatluna kitab Allah, yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah. Yang itu semua makna yatluna kitab Allah, ya, mencakup di dalamnya adalah mengikuti hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Allah, ya, berupa perintahnya. Apabila itu berupa perintah, maka dia pun mengerjakannya. Demikian pula apabila didapat di dalam kitab Allah larangan, maka dia pun meninggalkannya. Ini adalah bentuk ittiba, mengikuti kitab Allah. Demikian pula dalam hal berita-berita yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Allah, maka dia pun membenarkannya, meyakininya. Dia tidak mendahulukan hal-hal yang menyelisih kitab Allah dari hal-hal yang terkandung di dalam kitab Allah. Ya. Demikian pula termasuk dalam ayat ini adalah membaca kitab Allah dengan mempelajarinya, mempelajari makna-maknanya. Ya. Demikian pula mengeluarkan hukum dari kitab Allah. Ya. Mengeluarkan hukum dari kitab Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan-amalan yang lainnya. Apa balasannya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Yang demikian itu agar Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan untuk mereka pahalanya. Ya. Mencukupkan untuk mereka pahalanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan untuk mereka dari keutamaannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tentang makna liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ya. Ya. Wa dzakara annahum hasala lahum marjauhu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka akan mendapatkan apa-apa yang mereka harapkan. Ya. Maka Allah berfirman, liwafiyahum ujurahum ay ujuru a'malihim ala hasabi qillatiha wa kathratiha. Yakni pahala dari amalan-amalan mereka sesuai dengan sedikit atau banyaknya. Ya. Wa husniha wa adamiha, demikian pula bagusnya amalan itu atau tidak bagusnya amalan tersebut. Maka masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan kadar apa yang telah dia usahakan. Ya. Wa yaziduhum min fadlih ziyadatan an ujurihim. Ya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan untuk mereka dari keutamaannya, yakni tambahan dari pahala-pahala yang seharusnya mereka mendapatkannya. Ya, innahu ghafurun syakur. Ghafara lahum as-sayyi'at wa qabila minhum al-qalil minal hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuk mereka kejelekan-kejelekan yang telah dikerjakan, demikian pula Allah akan menerima dari mereka meskipun sedikit dari amalan-amalan kebaikan. Ya. Wa tsabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Qur'an, demikian pula mengajarkannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir ya, di dalam Al-Qur'an, maka dia bersama dengan para duta yang mulia yang membawa kebaikan. Ada yang mengatakan maknanya adalah para rasul. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah para malaikat. As-safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia terbata-bata dalam keadaan dia berat ketika mengucapkannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama dari bacaan Al-Qur'annya, pahala yang kedua dari usaha kerasnya dia. Meskipun dia sulit, maka dia tetap berusaha untuk membacanya, mempelajarinya. Namun tentunya ya, ketika disebutkan dia mendapatkan dua pahala, maka tentunya tidaklah bisa dibandingkan atau lebih baik dari golongan yang pertama, al-mahir bil Quran. Karena yang pertama al-mahir bil Quran dikatakan ma'asafaratil kiramil bararah. Ya, golongan yang pertama tentunya lebih baik. Demikian pula disebutkan wa ana Abi Musa al-Asari radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ya. Dan dari Abi Musa al-Asari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah." Permisalan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti sebuah atau seperti buah al-utrujah. Ya. Sebagian mengatakan al-utrujah itu seperti buah jeruk. Ya. Ta'muha thayyib. Ya. Aromanya wangi. Ya. Rasanya enak. Ta'muha thayyib. Rasanya enak. Warihuha thayyibun. Demikian pula aromanya juga enak. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah. Adapun seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti kurma, ta'muha thayyib wa la riha laha. Rasanya enak namun tidak ada baunya. Wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali raihanah. Rihuha thayyib wa la ta'ma laha. Dan permisalan seorang yang fajir yang membaca Al-Quran seperti parfum, ya. Baunya enak, namun tidak ada rasanya. Wa mathalul fajir alladhi la yaqra'ul Quran kamathalil khandalah ta'muha murrun wa la riha laha. Adapun permisalan seorang yang fajir dia tidak membaca Al-Quran, maka seperti buah khandalah, rasanya pahit dan tidak memiliki bau. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.